Before we start the Dhamma talk, we should pay homage to the Buddha, the blessed ones, the owner of the Dhamma, by recitation of Namo Tassa three times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. So really today our teacher Pao Siaro has to give the Dhamma talk, but because of his bodily not so well, and I have to give the Dhamma talk. So that also I would like to give the Dhamma talk very simply for encouragement of your meditations. Hari ini seyogianya Pak Ok Siadao memberikan Dhamma Desana, tetapi karena kondisi fisik beliau kurang sehat, sehingga terpaksa saya menggantikan beliau. Oleh karena itu, Dhamma Desana hari ini akan lebih singkat dan sekedar untuk mendorong kalian agar berlatih lebih giat. So, before I start my Dhamma talk, I would like to say that my good wishes or good will to you by recitation of one of the Buddha attributes. So by saying this truth, I would like to send my loving kindness to you. That is Maha Mohanda Karina Ati Bhute Mahajane Panyas Chakong Laba Pisti Nyana Lokina Sojino Iti Na Sita Vajina Hotu Te Jaya Mangalan. That verse means Sojino, those the blessed one, the Buddha, Jnana Lokina, by the light of the wisdoms of this the Buddha, Maha Mohanda Karina Ati Bhute Mahajane. That means Mahajane mean so immense, countless of worldling beings. These beings Ati Bhute mean oppressed. Maha Mohanda Karina, very great dark ignorance. The many countless of beings are oppressed by this very great darkness of ignorance. So by this decrot in ignorance of darkness, how to cross this round of the rebirth? Jnana Lokina, by the light of the wisdom, the being can get the Pinyas Chakong Laba Pesi. So the being can get the eye of the wisdom by the Buddha teaching, by the light of the wisdom. So by saying these truths, may you all be conquered all of the enemy of mental defilements, and may you obtain the auspicious victory. Pertama-tama kami ingin mengucapkan suatu niat, suatu doa untuk kalian. Semoga kalian berada dalam kondisi yang baik, dan juga dalam rangka untuk memancarkan cinta kasih kepada kalian, saya akan mengucapkan sebuah Satcakiriya Gata. Dan dengan Satcakiriya Gata ini, semoga kalian berada dalam kondisi yang baik. Isi dari terjemahan dari Satcakiriya Gata ini adalah di dunia ini yang dipenuhi dengan banyak makhluk hidup, mereka diliputi oleh kegelapan, mereka diliputi oleh kegelapan batin, dan dengan cahaya kebijaksanaan yang telah diajarkan oleh Sang Buddha, maka orang-orang ini dapat menghilangkan atau melenyapkan kegelapan atau kegelapan batin ini. Semoga dengan ucapan kebenaran ini kalian berada dalam kondisi baik. So today my Dhammatalk name is one of the important requirement to develop the meditations or to get the enlightenment. Hari ini topik pembicaraan kami adalah salah satu hal yang sangat penting untuk mendapatkan konsentrasi. Jadi salah satu bekal yang penting untuk mendapatkan konsentrasi. So before I start the mind Dhamma talk, I would like to recite the one of the Dhamma gatha, that is, Hey dua kami pabjain tu santo kami rajendaka. Firstly, I would like to say that this gatha by the Myanmar language. So, no? Sandro, Paya Lea Piseka Neng Ariya Nwe Lao Ho Doshiga Turo Gaundo Lu Kamira Chindaka Dujong Damya Mukesa We Lai Lai Lele Nyanin Swe Yui Nenere Dadabori Gu Nenezo Jansen Jangong Windo Muja Gondi Pi Yui Kami Shiga Piu Pan Kudu Kan Chow Siman Chow Ya Layao Yada Yala Zanide Chichingene Ninwe Yoyu Kuroru Paintadi Witu Kama Suzurugu Hey Dwa Maru Kaim Painya Ikama Diarudi Amyane Sasan Piriga Winchai Yandriga Miao Mia Tegegu Chowla Mweri Wadagahu Chow Aaron Yanjue Lolo Jisun Pero Muja Gondi Piwi Papa Jensu Grawada Kamanahu Kisa Mia Miao Luru Bangu Luang Jung Lia Yungan Tweja Gondi Piwi Nipta Shuen Lam Yating Ampien Sinta Shiham Juro Muja Ligongi De Yating Nyani Kama Taha Diahu Sanda Kiyong Tinturo Gong Pongo Dileve Papazita Gra Papazita Grawada Kamanahu Kisa Mia Miao Luru Bangu Luang Jung Lia Yungan Tweja Gondi Piwi Tupidala Samarita Mipya Kumbin Pontu Indu Chikin Li Miak Nita Ato Kuzi Kila Kuzi Ku Nga Shija Gondi Piyue De Tupiya Laya Piseka Nen Ariya Nuelao Ho Doshira Turo Gaundu Lu Anuteka Wo Atu Laika Chinda Yagu Chinga Matwe Achong Nainya Vazi Gondari. So that is our Pao Siaro. So whenever he gives that Dhamma talk, at the end of the discourse, Pao Siaro, our teacher, he recited this Dhamma gatha and he say that this translation of this gatha. So that meaning is, Tanto means the noble person or the wise man. The wise Gambira Chaindakami, they think deeply, profoundly in day-to-day life in this world, and by thinking that deeply and profoundly, Kame means their possession of material of the living beings. Heidra means give up this property, and Pabajain to renounce the home life. Tomediami, you also, Papajita, so you also renounce that this home life, and but Supe Salami, you should practice respectfully the morality, and Taming as this noble person, the Buddha, to be, the individual Buddha to be, the great disciple to be. So if you and Anusikawami, you should write this the Buddha teaching, as this the Buddha and the Buddha disciple, and as an individual the Buddha. You remember? I have to say. Tantau means the noble persons, no? Noble person or wise person, Buddha or no? The great individual Buddha or the great disciple or already disciple. No? Yeah, okay. These noble persons, because of not they thinking deeply, profoundly, and they give up their material wealth, and no? They enter the religious good, and they renounce home life, and they enter the religious good. In the same way, you also no? Taking the role model of this person and no? Give up their no? Renunciation, do their renunciation and practice the morality and the Buddha teaching. Sebagaimana siswa mulia Sang Buddha yang telah merenungkan dhamma yang begitu dalam, gembira, yang begitu dalam, kemudian mereka meninggalkan kehidupan rumah tangga, menanggalkan semua harta milik mereka, dan mereka menjadi seorang pabacita atau orang yang sudah meninggalkan kehidupan rumah tangga. Demikian pula kalian seyogianya meninggalkan kehidupan rumah tangga dan melaksanakan ajaran beliau dengan melaksanakan moralitas sila dengan penuh hormat, kemudian juga berpraktik dan menjadi seorang siswa Sang Buddha yang mulia. So our Paul Searo, he recited this Dhammakara at the end of his discourse. So some Paul Searo disciple maybe I finish the my Dhamma talk, but really I have to start this Dhamma talk only. Jadi Dhammagatha ini atau syair tentang Dhamma ini merupakan sebuah syair penutup dari Dhamma Desana yang diberikan oleh Paok Siadao. Oleh karena itu dengan berakhirnya syair ini begitu juga berakhir Dhamma Desana kami. Here in this Dhammagatha, so why the Buddha, the future Buddha, Bodhisattva, individual Buddha, Visheka Buddha to be, and Buddha great disciple and ordinary disciple, why they can renounce home left life and why they can renounce home life and why they can enter the religious good in this, what is the important things, what is the important cause mean? That is the I want to say Gambhira Chindika is most important to renounce their home life. Jadi mengapa Sang Bodhisatta atau Sang Paceka Buddha atau murid-murid beliau yang merupakan Sawaka Buddha serta Sang Buddha sendiri, mengapa mereka bersedia meninggalkan kehidupan rumah tangga? Itu karena perenungan yang dalam. Gambhira being profound or deep, so Chindaka means thinking. So having thought deeply and profoundly, so this the noble disciple, the noble persons, they renounce their home life and after that they become the ascetic or monkhood or nunhood or bhikkhunihood, or after that they practice the Buddha teaching and they can try for their liberation of the drown of the rebirth, the suffering of one life after another. Jadi para Arya ini atau para Arya Sawaka ini, mereka meninggalkan kehidupan berumah tangga menjadi seorang petapa. Apakah itu menjadi seorang biku, menjadi seorang bikuni, dan mereka berlatih untuk mencapai pembebasan, untuk membebaskan diri mereka dari penderitaan yang berulang kali, penderitaan yang bertubi-tubi. This Gambhira Chindaka thinking deeply, profoundly is, it can arise there, Samvika Jnana, the sense of the urgency, and because of Samvika Jnana, sense of the knowledge of sense of the urgency, support to develop the meditation, so they want to practice the meditation, and because of they practice the meditation, they can get the liberation of this body jnana, the enlightenment of the Buddha, or the enlightenment of Pichika Buddha, or the enlightenment of ordinary Savaka. Or so that is basical important thing is Gambhira Chindaka is very important. Jadi bagian yang pertama dari syair itu adalah Gambhira Chindaka. Gambhira itu berarti dalam, Chindaka adalah perenungan. Jadi melalui perenungan yang dalam ini, maka kita nantinya akan mendapatkan atau menimbulkan suatu perasaan tergugah atau yang biasa kita kenal sebagai samvega atau bahasa Inggrisnya itu sense of urgency. Nah, dengan adanya samvega ini, dengan timbulnya samvega atau perasaan tergugah ini, lantas itu bisa menjadi salah satu faktor penyokong meditasi kita. Demikian pula para Buddha sama Sambuddha di masa lampau, demikian pula para Pacheka Buddha, para Sawaka Buddha, mereka juga semua mendapatkan keberhasilan berdasarkan Samvega ini. So to arise the Samvega Jnana also, that is in this world, our human world, so all of the human being, they like to enjoy that this in this sensual world, and so in this world they would like to enjoy the with sensual pleasure. That is the our human nature. So and no need to think the nature of the world, and so they like to enjoy the this condition. Really, most of the worldly being, they think profoundly or deeply. Because of that, so they enjoy that this happiness. If they face any difficulty or any suffering also, that is there. We should accept, no need to struggle, no need to think to get the liberation. So like that way, they think and they pass one life after another. Dengan adanya Samvega ini, maka memunculkan Samvega ini, orang-orang yang berada di dunia ini seyogianya juga berusaha untuk melakukannya. Jadi setiap manusia yang ada di dunia ini, setiap makhluk yang berada di dunia ini, seyogianya memunculkan juga samvega atau perasaan tergugah ini. Umumnya makhluk yang berada di dunia ini masih suka menikmati kesenangan dunia atau masih suka menikmati kesenangan indriawi. Ini memang merupakan suatu sifat umum dari manusia. Mereka tidak begitu peduli terhadap dhamma atau hakikat dari dunia ini. Dan karena tidak memiliki perenungan yang mendalam ini, lantas mereka terperosok dan menikmati kesenangan dunia, menikmati kesenangan indriawi. Tidak mencari pembebasan, tidak mencari pembebasan dari samsara, dari tumimbal lahir. Samvega Jnana mi sahodpa jnana. Sahodpa jnana mi Otapami, fearness of the fear of the suffering of the round of the rebirth. So that knowledge means the knowledge of the fear, the suffering of the round of the rebirth. So that is, we think the suffering of the round of the rebirth, and if we think suffering of the round of the rebirth, we fear to face that this suffering, and after that, we can get that this the sense of the urgency. We want to do ardently, diligently, urgently, diligently, to practice the meritorious deeds. Jadi, Sangwega seringkali juga ditafsirkan sebagai rasa terancam, rasa takut terhadap penderitaan dalam kelahiran yang berulang-ulang. Dengan adanya perasaan takut terhadap penderitaan kelahiran yang berulang-ulang ini, lantas bisa memunculkan suatu perasaan tergugah, perasaan mendesak, membuat kita menjadi terdesak, membuat kita menjadi lebih rajin untuk mengumpulkan jasa-jasa kebajikan. So if we fear the suffering of the round of the rebirth, we want to liberate from this suffering. We don't want to face this round of the suffering, round of the rebirth. Then we like to escape from that condition, and we like to find the way to escape of the, this round of the suffering of the round of the rebirth. After that, so we're searching for the way, and after that, we find that this Buddha teaching, and then we want to practice ardently, diligently Buddha teaching, and if we practice Buddha teaching step by step, we can get the liberation of this round of the rebirth. Dengan adanya perasaan takut terhadap penderitaan kelahiran yang berulang-ulang ini, lantas itu membuat kita ingin membebaskan diri kita dari penderitaan demikian. Kita tidak mau lagi menjumpai hal-hal demikian. Dan itu membuat kita berusaha untuk melepaskan diri dari penderitaan demikian. Kita berusaha untuk mencari suatu jalan untuk membebaskan diri kita dari penderitaan demikian. Kita berusaha untuk mencari jalan atau cara untuk membebaskan diri kita dari penderitaan demikian. Lantas kita mencoba untuk mempraktikkan ajaran Buddha. Kita mencoba untuk berlatih dengan rajin, selangkah demi selangkah. Akhirnya kita berusaha untuk membebaskan diri kita dari samsara, dari kelahiran, penderitaan kelahiran yang berulang-ulang. Tayafu Gambira Chindika, thinking deeply profound is supposed to cause the Sangwega Jnana, the knowledge of sense of the urgency. Because of sense of the urgency, Sangwega Jnana should support to develop the Vipassana Jnana, the knowledge of insight, and because of Vipassana Jnana support to arise the Bodhi Jnana. The Bodhi Jnana means the Tambadam Sambodhi Jnana, enlightenment of omniscience knowledge, or Visheka Buddha, enlightenment of individual Buddha, or Savaka Bodhi Jnana, the enlightenment of ordinary disciple or great disciples. Dengan adanya gambira cintaka ini atau perenungan yang mendalam ini, lantas membuat kita dapat memunculkan perasaan tergugah atau samwega, atau membuat kita dapat memunculkan samwega nyana atau pengetahuan samwega. Dan dengan pengetahuan samwega ini, dengan kebijaksanaan samwega ini, lantas itu juga merupakan penyokong atas munculnya vipassana nyana atau pengetahuan vipassana atau kebijaksanaan vipassana. Dengan adanya vipassana nyana atau pengetahuan vipassana ini, lantas itu bisa selanjutnya menimbulkan bodhi nyana, memunculkan bodhi nyana atau pengetahuan pencerahan atau kebijaksanaan pencerahan. Bodhi nyana ini bisa, apakah bisa dicapai dengan mencapai seorang Sammasam Buddha atau menjadi seorang Paccekā Buddha atau menjadi seorang Savaka Buddha. So here I would like to say there's some story from Jataka, our Bodhisattva, in his Bodhisattva life, how he think profoundly and deeply and how to get the Samvika Jnana and how to practice his liberation. So I would like to say some story from the Jataka. Ya, berikut ini kami akan menceritakan sejumlah cerita yang didapati di dalam kitab Jataka, di mana diceritakan bahwa Sam Bodhisatta dalam upayanya untuk mencari pencerahan, untuk mencapai pencerahan, beliau melakukan perenungan yang dalam, lantas timbullah perasaan samvega atau perasaan tergugah untuk mencapai pembebasan. So that is our Bodhisattva, one of the his life. So he became the King Mahajanaka. So King Mahajanaka, you have had, I think, because this Mahajanaka prince, so because of, no, he faced the shipwreck. So in the ocean, he have been swimming the 7 days. After that, the past life mother, the Mani Mekhala Devi, saved his life, and so the Devi sent him to the Mithila city, and after that, this prince Mahajanaka, he became the king of Mahajanaka. Mahajanaka king. His past life. That is our Bodhisattva. Past life. His mother, no? Mani Mekhala, you know that saved his life. Because of, no, the ship wrecked in the ocean, he had been swimming 7 days. That time his mother came and saved life, and sent him to the Mithila city. Then he became the king, and his name, the King Mahajanaka. Ya, jadi salah satu kelahiran lampau dari Sang Buddha. Beliau terlahir sebagai Raja Mahajanaka. Pada saat dia masih menjadi seorang pangeran, dia naik sebuah perahu. Kemudian karena perahunya mengalami kerusakan, perahunya pecah, sehingga akhirnya dia terpaksa berenang selama 7 hari 7 malam. Dan untunglah ibunda beliau dalam kelahiran lampaunya itu menolong beliau dan mengirimnya ke kota Mithila. Dan beliau menjadi seorang maharaja di kota Mithila ini dan dikenal sebagai Raja Mahajanaka. King Mahajanaka was ruling the Mithila city. One day, his gardener came to the palace and he offered the many fruit and flower to the king. Then he said, "Oh Maharaja, I have planted many flower and fruit tree in the royal gardens, royal park. So now so pleasant and so beautiful. You come and enjoy in that royal park." So like that way, the gardener invited his king to come there, the royal park. Pada saat Raja Mahajanaka memerintah di kota Mithila, suatu hari beliau didatangi oleh seorang tukang kebun. Tukang kebun ini mendatangi istana beliau dan memberikan persembahan buah-buahan dan bunga kepada beliau. Memberikan persembahan buah-buahan yang lezat dan bunga-bunga yang indah kepada beliau. Kemudian tukang kebun ini mengundang Raja Mahajanaka untuk berkunjung ke kebunnya untuk melihat tanaman, buah-buahan dan bunga-bunga yang ada di kebunnya. So King Maharaja, he liked to see the, his royal garden. Therefore, he prepared to go there his trip. So he ride the royal elephant and he went to the this royal park with his follower and retinue. Jadi rupanya kebun itu adalah kebun kerajaan. Jadi tukang kebun itu hanya sebagai pekerja di sana. Dan agar bisa melihat tanaman-tanaman yang berada di dalam kebun kerajaan tersebut, lantas berangkatlah sang Raja Mahajanaka bersama pengikut-pengikut dia untuk mendatangi kebun kerajaan tersebut. When he reached the royal path at the gate, he saw the two mango trees. One tree was bear the ripened mango fruits, and the mango fruits are bear the yellow color and hanging on the trees. Because of that, the tree was so beautiful. In the same way, another sight also, one mango tree was not bear the fruit, and it's also with the green foliage also, that also beautiful and so very pleasant condition. So after that, the king considered, because of the mango tree are ripened enough time, he liked to eat and he liked to taste that, he liked to test the taste. Because of that, he told that his horse elephant trainer and to approach the mango tree. Then he plucked the one of the mango fruits and he enjoyed this mango tree. So he because of the taste also so delicious and so sweet, and he thought, oh, the mango tree was very sweet. So when I return to the palace, I will pluck many fruit and I will enjoy these fruits. So like that way, he considered and he continued his journey, his trip. Setelah mencapai kebun kerajaan tersebut, sang raja melihat ada dua pohon mangga, dan satu pohon buah-buahan penuh dengan buah-buahan yang sudah matang. Buah-buahan tersebut berwarna kuning tergantung di atas pohon tersebut dengan indahnya. Jadi pohon mangga yang penuh dengan buah mangga yang berwarna kuning ini tampak indah sekali. Kemudian satu pohon mangga lagi, walaupun belum ada buah-buahannya, belum berbuah, tetapi daun-daunnya, dedaunan yang berada, yang ada pada pohon tersebut juga tampak sangat indah. Lantas setelah melihat pohon mangga yang penuh dengan buah-buahan ini, sang raja berpikir untuk berniat untuk menikmati, untuk mencicipi buah mangga tersebut. Lantas dia menyuruh pelatih gajahnya, pelatih gajah yang menyertai beliau untuk mengambil buah-buahan tersebut. Lantas setelah buah-buahan ini diambil dan sang raja menikmati buah-buahan buah mangga ini. Dan buah mangga ini rasanya enak sekali. Dan karena dia ingin mencicipi lagi kelesatan dari buah mangga ini, akhirnya dia juga meminta anak buahnya untuk pada saat dia kembali ke kerajaan, ke istana, juga membawa sejumlah buah mangga yang enak itu agar nantinya dia bisa menikmatinya. So Asian tradition, the king have taken the fruits, the follower also they can pluck the fruits. Therefore, after the king had taken, so the follower also they pluck the fruit and they enjoy the mango taste. So because of that, all the followers they pluck and sometimes some also they grab each other. Some also because of they could not get the fruit, so they broken the branches. Therefore, this tree was so all the tree and all the branches and leaf are fall down and this tree became ugly. Jadi karena melihat sang raja sudah mengambil buah-buah mangga yang berada di pohon tersebut, lantas pengikut-pengikutnya juga turut mengambil buah mangga yang ada di pohon tersebut. Mereka menghabiskan buah-buahan yang ada di atas pohon tersebut, dan pengikut-pengikut yang tidak mendapat bagian buah mangga, mereka juga merusak ranting-ranting pohon mangga tersebut, sehingga pohon mangga tersebut tampak jelek. So at the whole day the king had enjoyed that in the park, and at the evening he returned to his palace. So when he reached at the gate, he looked and he think he had he will find the mango trees, mango fruits at the tree, but when he saw that this mango tree, so this mango tree was very ugly and no fruits also. Another side, he looked at the other mango tree. This tree was, because of no bear the fruit, and still, so there were green foliage and still beautiful and gracious. Beautiful. The king returned from the to the palace. At the time, he think to pluck the mango fruits to enjoy in the palace. But there were no fruit and the tree also very ugly because of all the tree and all the branches are broken. So after that, he looked at another side, the mango tree. This mango tree was no bear the fruit because of that nobody destroyed. So therefore, the tree was not very beautiful and gracious with the green foliages. Ya, jadi rupanya setelah sang raja memesan kepada anak buahnya untuk membawa pulang buah-buahan yang ada ke istana, dan akhirnya dia melanjutkan perjalanannya untuk melanjutkan perjalanannya ke tempat lain untuk bersenang-senang. Dan pada saat dia meninggalkan kebun kerajaan tersebut, rupanya anak buahnya ini berebutan untuk mengambil sisa-sisa buah mangga yang ada di pohon tersebut. Dan akhirnya pohon ini menjadi jelek karena ranting-rantingnya dirusak. Dan pada saat senja hari, sang raja kembali ke kebun kerajaan, dan pada saat dia memasuki gerbang kebun, dia melihat bahwa pohon mangga yang semula yang penuh dengan buah-buahan itu sekarang sudah tampak jelek karena ranting-rantingnya sudah rusak, daun-daunnya sudah rusak. Sedangkan ketika dia melihat ke pohon mangga yang lain yang belum berbuah, beliau melihat bahwa pohon tersebut masih utuh, masih dipenuhi dengan daun-daun hijau yang indah. After that, the King Mahajanaka, he consider deeply and profoundly, our kingship is look like the mango tree bear the fruits, because of we have possessed so many material wealth. One day, any enemy, any kings, they like to get that my possession, they can fight and they can destroy, and even my life also they can cut. That is, our kingship is look like the mango tree bear the fruits. Lantas Raja Mahajanaka merenungkan tentang status rajanya. Dia merenungkan bahwa sesungguhnya kedudukannya sebagai seorang raja itu sama seperti pohon mangga yang penuh dengan buah-buahan tersebut. Sebagai seorang raja, beliau memiliki banyak harta materi dan itu mengundang incaran dari musuh-musuhnya. Mereka, musuh-musuhnya, berusaha untuk mendapatkan harta materi yang dimilikinya. Bahkan musuh-musuhnya juga akan berusaha untuk mencabut nyawanya. Demikianlah perenungan yang dilakukan oleh sang Raja Mahajanaka terhadap kedudukannya sebagai seorang raja. So the mango tree without bear the fruit is look like the ascetic hood or monk hood because of they have no possession, no material wealth, no need to worry, no need to fear, and they can live peacefully, nobody destroy their life because of that. So monk hood or ascetic hood is very peaceful. So like that way, the King Mahajanaka, he thought, and then when he reached his palace, he renounced all of the possession, and then he changed to the ascetic hood. Then he practiced the samatha meditation because of, he possessed the jhana and he attained the jhana, and at the end of his life, he reborn in the Brahma world. Demikian pula, sang raja merenungkan, melakukan perenungan terhadap pohon mangga yang belum berbuah itu. Pohon mangga yang belum berbuah itu ibaratnya kehidupan seorang petapa. Sebagai seorang petapa, tidak memiliki barang pemilikan, tidak memiliki harta materi. Oleh karena itu, tidak memiliki rasa risau, rasa takut akan kehilangan harta milik, sehingga bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh damai. Oleh karena itu, beliau, sang Raja Mahajanaka, memutuskan untuk meninggalkan istananya, meninggalkan semua harta kekayaannya untuk menjadi seorang petapa. Setelah menjadi seorang petapa, beliau dengan rajin mempraktikkan samatha, dengan rajin mempraktikkan meditasi samatha, sehingga akhirnya mencapai jhana. Pada akhir hidupnya, setelah meninggal, beliau terlahir di alam Brahma. So King Mahajanaka, he saw the two mango tree and he got the knowledge of this sense of the urgency. Also, he saw the force of material wealth and also the advantage of the peaceful life of ascetic hood. And so after that, he renounced his palace and his kingship and king wealth. So then, because of he practiced his meditation and he developed the jhana, he reborn in the Brahma world. So that is our bodhisattva, how he think profoundly and how he get the liberation, or how he get this perfection of somebody, the body jnana. Jadi Raja Mahajanaka setelah melihat nasib dari kedua pohon mangga ini, lantas dalam dirinya muncul pengetahuan, dalam dirinya muncul perasaan samwega, perasaan tergugah, bahwa dunia materi ini penuh dengan berbagai kekurangan. Sedangkan pada dunia petapa, mereka bisa hidup dengan penuh kedamaian. Lantas setelah munculnya perasaan samwega ini, lantas beliau meninggalkan kedudukannya sebagai seorang raja dan berlatih meditasi samatha. Dan melalui perenungan yang mendalam inilah, sang raja akhirnya berusaha untuk mencari pembebasan, berusaha untuk mengumpulkan berbagai parami dan akhirnya menjadi seorang sama sambuddha. That is the how he saw the force of the material world or the karma of vittu. So next story is also our bodhisattva in one of the his life, how he see the suffering of jara, old age. I would like to tell this story. Jadi itulah cerita bagaimana sang bodhisatta setelah melihat kekurangan dari dunia materi ini atau melihat ketidaksempurnaan dari hal-hal yang berbau duniawi, akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkannya dan untuk menjadi seorang Buddha. Dan cerita berikut akan kami menceritakan bagaimana sang bodhisatta setelah melihat usia tua, lantas timbullah perasaan samvega dan berusaha untuk menjadi seorang Buddha. That is, the bodhisattva when he became the Magadeva Raja, Magadeva King, that times the human lifespan was 300,000 years because of the morality are very good condition. So the King Magadeva, he enjoined as a childhood 84,000 years. He enjoined as a crown prince 84,000 years, and he enjoined as a kingship 84,000 years. Jadi cerita ini adalah kisah sang bodhisatta terlahir sebagai Raja Magadeva. Pada zaman Magadeva ini, Raja Magadeva ini, usia manusia bisa mencapai 300,000 tahun. Oleh karena itu, usia kanak-kanak dari sang raja itu dilalui dengan sebanyak 84,000 tahun. Sedangkan pada saat dia menjadi seorang pangeran itu juga melalui jangka waktu 84,000 tahun. Kemudian masa menjadi seorang raja, beliau menghabiskan waktu 84,000 tahun. One day, the King Magadeva, he told that his Heyakata, the Baba, or hairdresser, oh, my friends, when you see the one white hair in my head, please tell me. That he, the hair? One white hair. The king asked. The king told the, yes, his Baba or Heyakata or hairdresser. Oh. So if you saw that, no? Yeah, yeah. One white hair in my head, please tell me. Ya, suatu hari sang raja pada saat dia sedang mencukur, dia memerintahkan kepada tukang cukurnya agar kalau misalnya bisa ada melihat satu rambut putih pada kepalanya, maka beritahu kepada dia. So one day the hairdresser, he cleaned the king's hair and he beautified the king's hair. At that time, he saw the one white hair and he told his king, Maharaja, now I found the white hair in your head. So the king said, oh really, please show me. So because of that, the hairdresser, he take out from his head and he put on his hand. That time, the king was so afraid, and he was frightened because he saw one white hair. He thought, so that the army of the dead approached, and so they will kill his life look like they're very serious conditions. Suatu hari, sang tukang cukur ini, dia ketika membersihkan rambut sang raja atau juga menghiasi rambut sang raja, dia menemukan sebuah rambut putih di atas kepala sang raja atau di antara rambut-rambut sang raja. Lantas dia memberitahukan hal tersebut kepada sang raja. Sang raja waktu itu sangat kaget dan mengatakan, "Oh, sungguh. Coba perlihatkan kepada saya." Lantas sang tukang cukur mencabut rambut putih tersebut dan meletakkannya di atas tangannya. Begitu melihat rambut putih tersebut, sang raja amat takut, merasa ketakutan. Lantas dia mengatakan, "Oh, pasukan kematian telah menghampiri saya. Mereka akan membunuh saya. Ini merupakan suatu hal yang sangat serius." After that, when he saw that this one white hair, so he thought that this suffering of old age, suffering of death, suffering of sickness, and also suffering of the round of the rebirth, he liked to get the liberation, and then he renounced, he hand over his kingship to his son, and he changed to the, he entered to the ascetic hood. Then also he practiced the samatha meditation, and after that, when he passed away, at the breakup of the body, he reborn also in the Brahma world. Setelah melihat sehelai rambut putih ini, lantas sang raja merenungkan hal usia tua, sakit, kematian, dan setelah itu beliau meninggalkan kedudukannya sebagai seorang raja dan memberikan atau menyerahkan kedudukannya sebagai raja kepada anaknya, anak putranya. Dan lantas beliau menjadi seorang petapa dan rajin bermeditasi dan akhirnya mencapai jhana. Setelah meninggal, beliau juga terlahir di alam Brahma. Really, because of their lifespan is over 300,000 years, he like to enjoy the ascetic kingship, he can rejoin another 84,000 years. But this 84,000 years is for him, so very serious condition, and he get the sense of the urgency, and he had practiced for his liberations. Jadi karena usia manusia pada zaman itu di atas 300,000 tahun, jadi sesungguhnya sang raja masih mempunyai sisa waktu 84,000 tahun untuk menikmati masa-masa beliau sebagai seorang raja. Tetapi karena setelah melihat peristiwa demikian, akhirnya muncullah perasaan samvega, perasaan tergugah pada dirinya, sehingga beliau berusaha untuk mencapai pembebasan. So, I told this story one of the my friend, and do you have the like the sense of the urgency, Ki Maga Dewa? At that time he replied, "Pandi, Ki Maga Dewa, he have already enjoyed over 200,000 years. Our life is so short." So we have to enjoy in the short life, otherwise we cannot enjoy the human pleasure. Suatu hari saya memberitahukan hal ini, cerita ini kepada teman saya. Teman saya mengatakan, "Ya, itu sang raja bisa memunculkan samvega dalam dirinya karena beliau telah banyak menikmati kehidupan beliau sebagai seorang raja dalam jangka waktu yang begitu lama. Sedangkan usia kita saat ini maksimal hanya sekitar 100 tahun. Oleh karena itu, dengan waktu yang begitu singkat, saya akan berusaha untuk menikmati sepuas-puasnya. So because of that, we dye our hair, even whole hair, white also, you know, very young and good look to other people. And also, we think when we look in the glass, oh, I am very young. Jadi kadang kita walaupun sudah mempunyai banyak rambut putih, tetapi kita berpikir kita ini masih muda. So really, we must not seeing that our body nature, and really we should get the sense of the urgency, because you see, all of the material world and the related or death. Fight enemies, because whatever our possession, any time, so fight enemy can destroy. In the same way, our body are consist of the four elements. Because of that, this four element also all the time the changeable and all the time disturb our life. Whenever this four element is excessive condition, they can cut our life. Because of that, we must take the sense. The essence of our material world to do the charity, and so we must do our cultivation for get the happiness in this life and in the future. In the same way, we must take the essence of our body, and so by how to take essence of our body, by practicing the morality, and we must take the essence of from our that decaying of the body. Ya, jadi setelah melihat hakikat dari dunia ini, yaitu dunia materi, kita seyogianya memunculkan perasaan tergugah, perasaan sangweka. Dunia materi ini sesungguhnya senantiasa diancam oleh musuh-musuhnya. Salah satunya adalah musuh api. Jadi harta milik kita bisa saja musnah dalam waktu sekejap. Demikian pula badan kita yang terdiri dari empat unsur juga senantiasa mengalami perubahan, dan perubahan-perubahan ini akhirnya akan memotong kehidupan kita. Jadi kita seyogianya merenungkan hakikat dari dunia ini agar rajin, agar tekun untuk melatih diri dan berusaha untuk mencapai pembebasan dalam hidup ini juga, atau di masa yang akan datang. Kita seyogianya juga merenungkan hakikat dari badan ini. Dengan demikian, kita akan berusaha untuk mempraktikkan sila dengan perenungan terhadap hakikat dari badan yang mudah mengalami kerusakan ini. Another story is our Bodhisattva, when he became the Yodinjaya prince, that time he saw that the impermanent nature of life and how he get the sense of the urgency. I would like to tell that story. Yodinjaya. Cerita yang lainnya adalah kisah tentang seorang raja juga, yaitu Raja Yodinjaya. Setelah melihat ketidakkekalan atau melihat anicca, beliau lantas muncul perasaan samvega dalam dirinya. So Yodinjaya prince, because he was the king's son prince, he enjoyed in the palace, and one day he liked to enjoy the in the royal box. Because of that, he told that his charioteer to go there, royal parts. Prince, yeah. Because he had not grow up in the palace, he want to enjoy the royal palace, therefore he told that his chariot to go there, royal park. Jadi sebelum beliau menjadi seorang raja, pada saat masih menjadi seorang pangeran, pada suatu hari pangeran tersebut karena ingin bersenang-senang di kebun kerajaan, lantas dia panggil sais atau apa pengemudi kereta kerajaannya. So when he reached there in the royal park, he saw the Jew. So because of the prince was, he was grown up in the palace, he never seen there this Jew, and the Jew were also and under the morning sun rays, so they were hanging on the leaves or on the branch or on the grass or on the spider web or so, because of under the sun ray, they are very brilliant, bright and shining, so look like the gems, look like the diamonds, look like the pearl, and they were very beautiful. Because of that, the king asked the his chariot, what is this? Jadi setelah memanggil saisnya atau tukang kereta, pengemudi kereta kerajaan, lantas mereka bersama-sama berangkat ke kebun kerajaan. Setelah tiba di kebun kerajaan, sang pangeran melihat di dalam kebun tersebut banyak didapati embun, ya, embun pagi, pada saat itu sedang pagi hari, embun pagi di bawah cahaya matahari pagi, embun-embun tersebut bergantungan di atas dedaunan, di atas daun-daun, di atas ranting-ranting, juga bergantungan di atas rumput, dan di bawah sinar matahari embun-embun tersebut tampak berkilauan, tampak seperti permata, tampak seperti intan, tampak seperti mutiara. Lantas dia bertanya kepada pengemudi kereta tersebut, dan apa itu benda yang berkilauan tersebut? So the chariot answer, oh prince, this is called a Jew. The prince also replied, oh, the Jew are very beautiful. Like that way, they talk that this conversation, and then the prince, he enjoyed the whole day in the royal park. Lantas, sang pengemudi kereta memberitahu dia, oh, raja, ini disebut sebagai embun. Ini yang namanya embun. Oh, embun ini tampak sangat indah sekali. Dengan demikian, sang raja sepanjang hari menikmati keindahan dari kebun-kebunnya. So the king, the prince, he enjoyed the whole day in the parks, and at the evening, so he prepare to return to his palace. At that time, the prince, he remember and he asked to his chariot, oh, my friend, now, where are this Jew? So, the chariot answered, Prince, this is the Jew nature, because of some rise, and so, it when the sun rise, because of sun heat, this Jew are dried up and vanished. Setelah menikmati keindahan kebunnya sepanjang hari, pada senja hari atau pada sore hari, sang raja memanggil pengemudi keretanya agar mempersiapkan kepulangan mereka ke istana. Lantas pada saat menjelang pulang tersebut, dia teringat akan embun yang dilihatnya pada pagi hari. Lantas dia bertanya kepada pengemudi keretanya. Dan dia bertanya, di mana embun-embun yang tadi lihat, yang tadi saya lihat pada pagi hari. Lantas sang pengemudi kereta mengatakan, oh itulah sifat dari embun, di mana setelah kena sinar matahari, di mana karena panas sinar matahari, embun tersebut menjadi menguap dan menghilang, dan embun tersebut menjadi kering dan lenyap. So the Rodindia prince, he consider, oh, the June nature, so their lifespan is so short and so changeable, it can vanish easily. So in the same way, our human life also so short. Whenever they face a dangerous condition, our life will be cut, and so we can die. Because of that, before I die, I must do the meritorious deed. I must find the way of escape, I must find the deathless state. So like that way, he considered, and when he reached at the palace, he also renounced the post and the well of the prince, and then after that, he became the ascetic good, and also he practiced the Samatha meditation. He developed the jhana, and at the end of his life also, the Yodhinja priest, he reborn as a Brahma. Karena melihat fenomena ketidakkekalan ini, fenomena embun ini, lantas sang pangeran merenungkan hidupnya, merenungkan hidup ini, betapa singkatnya hidup ini, betapa perubahan yang bisa terjadi pada kehidupan ini. Kehidupan ini sesungguhnya penuh dengan berbagai ancaman. Nyawa kita atau jiwa kita bisa terpotong kapan saja. Oleh karena itu, beliau merenungkan selanjutnya bahwa sebelum kematian datang, saya seyogianya banyak mengumpulkan jasa-jasa kebajikan. Saya seyogianya mencari keadaan yang bisa terbebas dari kematian. Lantas setelah tiba di istananya, dia meninggalkan semua yang dimilikinya, termasuk kedudukannya sebagai seorang pangeran, termasuk harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang pangeran, dan beliau menjadi seorang petapa. Dan dengan berlatih dengan tekun meditasi samatha, akhirnya beliau mencapai jhana. Dan sepeninggal beliau dari dunia ini, beliau terlahir di alam Brahma. So that is the Yudhindriya prince, because he saw the impermanent nature of the Jew, and he got the sense of the urgency, and so he can compare the very shortened life of the human life, and he can develop his wisdom. So another one is, I would like to tell another story. That is we live the company is what is the dangerous condition. So that is another story is, that is the king of the king Medici, Raja, the king Medici. Ya, jadi itulah cerita tentang Pangeran Yodhindriya. Setelah melihat ketidakkekalan, lantas dalam dirinya muncul perasaan samvega, perasaan tergugah. Beliau membandingkan kehidupan ini yang begitu pendek begitu penuh dengan bahaya, lantas muncul kebijaksanaan dalam dirinya. Berikut ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang berhubungan dengan Raja Osim. Terima kasih. Magachi. Cerita tentang Magachi. Magachi ini setelah melihat begitu berbahayanya kehidupan ini, sehingga beliau berusaha untuk mencari pembebasan. The king was ruling the Gandhara division and Gandhara division nowadays that is called the Pakistan. So the king was one day in the when that is the in the on the some in the summer days, one of the summer days, he because of the sun is the weather is very hot, so he take rest. The upper layer of the at the veranda, and so he take rest at the veranda of his palace. That time, so one of the courtiers, she was the rolling and rubbing the sandalwood on the slab stone, so to make the cream, because that is our Burmese tradition or India tradition. So when the summertime or when the day-to-day life, most of the women, they apply that this cream of sandalwood or the cream of another herbal bark. So they apply that their body to prevent the sun heat and also to protect their skin. So the king was, one day the king was, take rest at the veranda of the palace upstairs. No? So at that time, one of the his the courtier, she was rubbing there the sandalwood on the slab stone, making the cream. Really, this cream apply the body to prevent the sun heat and also to protect the skin. Yeah. Jadi Raja Magachi ini pada saat itu dia sedang memerintah di suatu wilayah yang disebut sebagai Gandhara, yang sekarang dikenal sebagai Pakistan. Pada saat itu sedang musim panas, jadi matahari bersinar dengan teriknya. Lantas sang raja beristirahat di bagian atas dari beranda istananya. Lantas suatu hari dia melihat ada seorang wanita kerajaan sedang menggosok kayu cendana pada sebuah batu. Dengan menggosok kayu cendana pada sebuah batu tersebut, diharapkan dapat menghasilkan serbuk yang nantinya akan diolesi pada kulit wanita, kulit orang, untuk melindungi kulitnya dari teriknya matahari. So at that time the girl was wearing the two golden ring at her left hand and right hand. That time, after that, what her idea, I don't know, but the girl, she put up the one golden ring and she put the two together in one hand. Pada saat itu, wanita itu, dia sedang mengenakan dua buah cincin. Satu cincin berada di tangan kanan, satu cincin berada di tangan kiri. Lantas suatu saat dia mengeluarkan cincin yang berada di tangan kanan dan cincin yang berada di kirinya. Lantas dia menggenggamnya. Then this girl, she continue the rolling and rubbing the this sandalwood again and again on the slab stone, because of two ring crushing each other. The sound twinkling appear from that is her hand. Jadi pada saat itu wanita itu melanjutkan pekerjaannya dan melanjutkan penggosokan kayu cendana pada sebuah potongan batu. Dan pada saat dia sedang bekerja seperti ini, dua cincin yang berada di dalam tangannya itu saling bersentuhan sehingga menimbulkan suara kring kring kring kring. So the king at that moment, the king was gazing at this girl and he was considering, oh, now the ring, the golden ring, if they stay side by side, that is no problem. Now, because of two rings crushing each other, they make the sound. And in the same way, our human nature also, if we stay alone, that is no problem. But if stay two together, start there to make the sound. Sang Raja memandangi wanita ini, lantas dia berpikir, merenungkan, bahwa apabila sebuah cincin berada dalam kondisi yang terpisah, yaitu satu cincin berada di tangan kanan, satu cincin berada di tangan kiri, maka itu tidak menjadi, tidak menimbulkan suara, tidak menimbulkan masalah. Tetapi apabila dua cincin disatukan, maka itu akan menimbulkan suara, akan menimbulkan masalah. Demikian pula manusia, apabila dia hidup menyendiri, maka tidak akan ada masalah. Tetapi apabila manusia berkumpul bersama, maka itu akan memunculkan permasalahan. That is, you see, male and female or female and female or male and male or. So when they stay alone, that is no problem. After staying two together, so the sound of kilesa is arising. If they love also, the love sound arising. If they hatred also, hatred sound arising. Because of two together. Now also, I think you stay in the room. Jadi, apa? Kita bisa lihat bahwa baik pria maupun wanita, apakah pria bersama pria, atau pria bersama wanita, atau wanita bersama wanita, apabila mereka hidup sendirian, maka tidak akan muncul permasalahan. Tetapi kalau hidup bersama-sama, maka akan mulai muncul permasalahan, akan memunculkan berbagai suara dari akibat kotoran batin masing-masing. Demikian pula mereka yang hidup bersama dalam satu kamar. At that moment, the king was considering that the dangerous condition of the companion, and that time the chief queen entered the rooms and he saw the king is gazing there, this girl. Because of that, she was so jealous, and why this king looking at this girl, and I think my husband, my rising lustful mind, because of that, she was so angry and she scolded that this girl to get out from the room, and she take that this walk, also she rubbed that this sandalwood again and again on the slab stone. That time, because of she was the chief queen, so she have wearing the both hand many ring. Because of that, the song of moon rises again and again. Jadi setelah melihat fenomena di mana fenomena ini, maka sang raja merenungkan bahaya dari kehidupan bersama di dunia ini. Pada saat yang setelah itu, tidak lama kemudian, istri dari sang raja, dia datang dan dia melihat suaminya sedang memandangi wanita yang sedang menggosok kayu cendana di atas sepotong batu. Lantas dia berpikir, wah, suami saya sedang tertarik pada seorang wanita. Lantas dia memarahi wanita tersebut karena timbul rasa cemburu, dan dia menyuruh wanita ini pergi dari tempat itu. Dan dia sendiri melakukan penggosokan kayu cendana itu. Karena dia sebagai seorang ratu, sehingga dia mengenakan banyak perhiasan. Sehingga di tangannya bukan hanya satu gelang saja. Jadi itu tadi saya terjemah salah. Jadi bukan cincin, tapi gelang seharusnya. Jadi karena di satu tangannya banyak gelang, sehingga memunculkan banyak suara. So the king, he saw that this the queen rings are crushing each other, and the sound make more noisy. Because of that, the king thought, oh, more crowded, more killers rising, and more dangerous. Because of that, so I should develop my meditation, and so I must find the way of to escape that this dangerous condition. And so like that way, he considering, and at that moment he developed the vipassana jnana, and finally he became the Pichika Buddha, individual Buddha. The woman or the king? The king. The king is seeing that is his queen, no? Making the Jadi sang raja setelah melihat sang ratu, karena di tangannya banyak gelang, sehingga menimbulkan suara yang lebih berisik lagi daripada yang tadi, yang hanya dua gelang itu. Lantas dia merenungkan, demikian pula manusia. Makin banyak manusia, makin akan makin banyak kilesa yang muncul dari perkumpulan manusia itu. Oleh karena itu beliau merenungkan, ia seyogianya meninggalkan kehidupan ini, meninggalkan kehidupan berumah tangga, melaksanakan atau berlatih meditasi, sehingga bisa terbebas dari bahaya dunia ini. Dan akhirnya beliau menjadi seorang Paceka Buddha. Therefore also our Buddha said, if we stay alone, that is the Brahma life or Brahmahood. If we live two together, that is the Deva life or Devahood. If they live three together, that is the Malay kampung village. Oleh karena itu, Sang Buddha mengatakan apabila seseorang hidup menyendiri, maka dia akan mencapai alam Brahma. Apabila dia hidup berdua, maka dia akan mencapai alam Dewa. Apabila dia hidup bertiga, maka dia akan mencapai alam kampung. Ya, hidup hidup dalam dusun. Here, when Paul Siaro arrived, one of the Kabiya asked to the Paul Siaro, Pandi, how to get the enjoyment and happiness in lowly life? Paul Siaro said, you want to get the happiness in lowly life? In lowly life, you should meditate. So Siaro answered. Ketika baru tiba, ada seorang Kabiya dari Paok Siadao bertanya kepada beliau, bagaimana bisa mendapatkan, bisa menikmati kebahagiaan dalam kehidupan menyendiri. Lantas Paok Siadao menjawab, Anda seyogianya berlatih meditasi. So therefore, now I have told you that many story how that both our Bodhisattva and the individual Buddha, how they get the sense of the urgency, and in the day-to-day life, really that is very simple condition only. So that seeing that this, the Mahajanaka also seeing the two mango tree, we have seen every year the mango tree bear the fruit, Also we have seen the many white hair, ourselves and other. Also we have seen that this Jew also impermanent nature. Also we have seen that this two things crashing, that is very simple condition only. But that this simple condition also, if we can think deeply and profoundly of the sense of the urgency, so we this thinking we can support to develop our knowledge and wisdom. Jadi kita bisa melihat, ya, tadi sudah diceritakan sejumlah kisah, dan kita bisa melihat bahwa Sang Maharaja Mahajanaka setelah melihat dua pohon mangga, kemudian setelah merenungkan hakikat, setelah menemukan fenomena rambut putih, kemudian embun, kemudian melihat dua gelang yang saling bersentuhan, suara yang ditimbulkannya, itu semua menimbulkan perenungan yang dalam dalam diri masing-masing Bodhisatta maupun calon Paceka Buddha di atas. Dan kita pun seyogianya demikian. Karena dengan adanya Samyoga, Samwega ini, maka itu bisa menjadi penopang bagi kita agar berlatih dengan tekun. So that is how to get the sense of the urgency, how to think deeply or profound thinking. That is last week also I told you there are eight sense of the urgency. The object of the essence of the urgency, that is jati, jara, jati, marana, chuti, apaya, adita, apadaka, dukkha, idani, ahara, gaveti, dukkha, atas, imani, atas, atasanvega, vituni, ima. So, that is the suffering of the rebirth, suffering of the old age, suffering of the sickness, suffering of the death, jati jara, jati suti apaya, the suffering of the woeful states, atita apa deka dukkha, that is the misery or suffering of the rooted in the first round of the rebirth and the suffering or misery of the misery rooted in the future round of the rebirth and idani ahara gaveti dukkha. That means, so ahara pariyatana dukkha, the suffering of searching of the food in the present life. So these are the five, eight sources of the to arouse the sense of the urgency. Jadi itulah yang seyogianya kita lakukan, yaitu merenungkan secara mendalam sehingga muncul perasaan samwega. Minggu yang lalu kami sudah menceritakan tentang delapan hal yang bisa menimbulkan perasaan samwega atau tergugah dalam diri kita masing-masing. Yang pertama adalah kelahiran, kemudian usia tua, kemudian kematian, kemudian kesakitan. Jadi jadi jera, jadi cuti apaya. Jadi kita bisa, yang pertama adalah penderitaan kelahiran, penderitaan usia tua, penderitaan kesakitan, kemudian penderitaan kematian. Yang kelima adalah penderitaan terlahir di alam rendah, kemudian penderitaan yang akan terjadi di yang menanti kita di masa mendatang, kemudian penderitaan yang sudah kita alami di masa lampau, dan juga penderitaan saat ini, di mana untuk mencari sesuap nasi kita juga mengalami berbagai penderitaan. So these eight objects are to get the sense of the urgency. If we get the sense of the urgency, we produce, we make the effort, we do it up, and we want to practice the meritorious deed. Also, we like to avoid the unwholesome action. Because of that, these eight things are very useful to, very useful for our day-to-day life. Jadi dengan merenungkan kedelapan hal ini akan memunculkan perasaan samwega, perasaan tergugah dalam diri kita. Itu membuat kita berusaha untuk mengumpulkan jasa-jasa kebajikan yang sebanyak-banyaknya, kemudian juga menghindari hal-hal yang bersifat tidak bajik atau menghindari akusala kama. Dengan demikian, delapan perenungan ini, itu sesungguhnya sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. So some religions or some people, they will think, because Buddhism are whoever monks they come, they said, old age, death, sickness, suffering, all the time Buddhism are suffering only. Because of that, Buddhists are pessimists. Really, Buddhism is not pessimism. So also some people, they say, you are young, if you think like that way, you will get the depression. So really, if we think this thing is, we will not get the depression also. Depression and to get the sense of the urgency also difference. Pessimism and thinking of the sense of urgency also difference. When we think this thing, we want to more cultivate the meritorious thing, and we want to avoid also unwholesome action. Also, by thinking, we want to get the also liberation, and also we can put aside the pride also. Depression is another way only, because depression is because of their depressed mind, they do not want anything, and so they don't attempt anything. But the sense of the urgency is because of the thinking, we must struggle our life, we must practice our life to get the happiness and to get the liberation. Because of that, this thinking is not the pessimism and not the depressions. Pessimism means seeing the... Ada sejumlah pengikut agama lain. Mereka sering berkata bahwa umat Buddha itu sering berbicara tentang kelahiran, penderitaan kelahiran, usia tua, kemudian kesakitan dan kematian. Oleh karena itu, umat Buddha seringkali dicap sebagai orang yang pesimis. Dan mereka sering mengatakan, Anda masih muda, mengapa mau merenungkan, mau memikirkan hal-hal demikian? Bukankah itu bisa membuat kalian menjadi depresi, menjadi tertekan jiwa kalian? Sesungguhnya yang namanya depresi sama perasaan tergugah itu berbeda, sangat berbeda. Apabila kita memiliki perasaan samwega, maka itu akan membuat kita akan berjuang lebih keras. Kita berusaha untuk mengumpulkan jasa-jasa kebajikan, hal-hal yang baik, sebanyak-banyaknya. Kemudian itu pun akan membuat kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Dan kita berusaha untuk mencapai kebebasan. Sedangkan bagi mereka yang mengalami depresi, itu karena mereka setelah menyadari hal-hal demikian, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak melakukan sesuatu pun. Oleh karena itu, kita siogianya setelah memiliki perasaan samwega, kita siogianya berjuang, berjuang keras, kemudian berlatih secara tekun, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan pembebasan. That also, sometimes we think that this set of the agency, jadi dukkha, jara dukkha, or pyadi dukkha, or marana dukkha. After that, because of no, sense of the agency, and they enter the religious hood or bhikkhuhood. Later on, because of the suffering of, because of something, no, and not like the lay life, because of they could not enjoy the human pleasure or sensual pleasure. So some bhikkhu also, they cannot practice the perfectly the Buddha teaching. Because of that, so there also, I want to tell the one of the story from the Dhammapada. Acap kali, kadang-kadang, ada sejumlah orang, mereka sedang setelah menumbuhkan perasaan samvega dalam diri mereka dengan merenungkan penderitaan kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Lantas mereka menjadi seorang tetapa, mereka menjadi seorang bhikkhu. Mereka memasuki kehidupan sebagai seorang bhikkhu. Tetapi karena selama menjalani kebhikkhuan mereka, mereka mengalami sesuatu yang tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka menjumpai sejumlah hal yang tidak bisa mereka lakukan pada sama seperti pada saat mereka menjalani kehidupan sebagai umat awam. Mereka tidak bisa menikmati berbagai hal yang menimbulkan kesenangan indriawi. Dan karena mereka tidak mampu mempraktikkan ajaran Buddha dengan baik, lantas mereka meninggalkan kehidupan sebagai seorang bhikkhu. Berikut ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang diambil dari Dhammapada Attakatha. That is our Buddha present times, one of the bhikkhu named Bahubandhika. This Bahubandhika, he was the one of the rich men in Savatthi. Because of his wife passed away, and so because of the part of the beloved one, so he got the sense of the urgency and he entered the bhikkhuhood. And also after becoming the then he built his own kudi in the Jedavana monastery at the corner of the Jedavana monastery. Because of his sense urgency is not so strong, so he took all the his property, and also he took his follower, mate and servant also, and his follower. After that, in the monastery, so he enjoying whatever he liked. He tell his cook and to cook enjoyable delicious food. Also, he collect the many set of the robes. So this robe also he wear morning one set, evening one set, like that way, look like the moral monks. No? He is right in the monastery. Jadi apa di zaman Bahubandhika ya. Di zaman Sambuddha ada seorang umat, dia namanya Bahubandhika. Setelah istrinya meninggal, lantas dalam dirinya muncul perasaan samvega, perasaan tergugah, dan itu membuat dia bertekad untuk menjadi, memiliki keinginan untuk menjadi seorang bhikkhu. Setelah menjadi seorang bhikkhu, dia membangun sebuah kuti miliknya sendiri di hutan Jetavana. Tetapi karena perasaan samveganya ini tidak kuat, sehingga pada saat dia menjadi seorang bhikkhu, meninggalkan kehidupan rumah tangga, dia juga membawa serta sejumlah harta kekayaannya, dia juga membawa serta pengikut-pengikutnya, dia juga membawa serta pelayan-pelayannya. Dan di kediamannya, dia menikmati berbagai masakan yang enak. Kemudian dia juga mempunyai banyak jubah, pagi satu jubah, pagi satu set jubah, siang satu set jubah, sama seperti biku zaman modern sekarang ini. So one day his follower clean the his kudi, and so they take out the his prabhadi and they put under the sunshine to dry up. At the moment, the inspector monks group, they reached his, that Bahubandika kudi, and they saw the this prabhadi. After that, they asked the to the Bahubandika, who prabhadi these are? Oh, that is my prabhadi. So Bahubandika answered to that the monks group, the inspector monk groups. Then this inspector monk group, they said, you enter the bhikkhuhood, our Buddha also gave the admonish again and again. So as a bhikkhu must live contact life, santoti apeksha, must just desire, also must practice the Buddha teaching ardently, diligently. You must enjoy the solitude and seclusion also. But you have many followers and many prabhadi. Because of that, you need the Buddha admonish. Therefore, you follow with us. And they took this Bahubandika in front of the Buddha. Pada suatu hari, pengikut dari Bahubandika ini, dia membersihkan kutinya. Dan semua barang-barang milik dari Bahubandika itu dikeluarkan, kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Ketika itu ada serombongan biku yang meninjau, biku peninjau tiba, dan dia mereka melihat begitu banyak barang yang apa yang dijemur di bawah matahari. Lantas dia bertanya kepada Bahubandika, ini milik siapa? Lalu Bahubandika mengatakan, oh itu milik saya. Lantas biku, para biku peninjau itu berkata bahwa sebagaimana yang diajarkan oleh Sang Buddha, bahwa apabila seseorang telah menjalani kehidupan kebikuan, seyogianya memiliki rasa puas terhadap apa yang dimiliki. Seyogianya memiliki keinginan yang sedikit, seyogianya mempraktikkan ajaran Sang Buddha, seyogianya menjalani kehidupan menyendiri. Oleh karena itu, semua harta milik dari Bahubandika ini disita, kemudian Bahubandika dibawa untuk menghadap Sang Buddha. Then when they reached the in front of the Buddha, so Buddha asked to the Bahubandika, oh my son, you have many property, do you? Yes, Pandi, I have many property. Also, do you have many follower? Yes, I have many follower. So I have told you again and again, as a bhikkhu must live contact life, santoti, apeksha, less desire. Also, bhikkhu must live solid and seclusion. Also, as a bhikkhu must practice them, my teaching ardently and diligently to get the enlightenment, to develop the wisdom. But you are not like that. So like that way, Buddha scold him. But because of the proud of that this that Bahubandika, he could not his temperament, and so from the sitting posture, he get up and he stand up. Then he put off the his upper robe and he replied to the Buddha, Pandi, because of monk, we could not collect the many property. I must stay like that naked body. So he showed the naked upper body and he rebuked to the Buddha. Then Buddha gave the admonish him to him, and after that only he regret and remorse. Then he sit down and he request to forgive him. To be naked. Yeah? Naked, because he put off the his robe, upper robes. Jadi Bahubandika ini dibawa sampai ke hadapan Sang Buddha. Lantas Sang Buddha berkata, Hai putra saya, Apakah Anda sungguh memiliki banyak harta kekayaan? Apakah Anda sungguh memiliki banyak pengikut yang menyertai Anda? Lantas Bahu Pandika mengatakan, ya Bante, saya memang memiliki banyak harta kekayaan dan juga saya membawa serta banyak pengikut. Lantas Sang Buddha mengatakan, bukankah saya sudah memberitahukan kepada kalian berulang-ulang bahwa sebagai seorang biku seyogianya hidup puas terhadap apa yang dimiliki, seyogianya tidak memiliki keinginan yang banyak, apicca, kemudian juga seyogianya hidup menyendiri dan seyogianya mempraktikkan ajaran Sang Buddha, ajaran Buddha dengan rajin dan tekun, sehingga akhirnya bisa mendapatkan pencerahan, akhirnya bisa mendapatkan kebijaksanaan tertinggi. Dan karena Bahu Pandika ini dimarahi oleh, ditegur oleh Sang Buddha, sehingga karena keangkuhannya, lantas dia yang semula berada dalam posisi duduk, lantas berdiri dan membuka jubah atasnya seperti ini, sehingga badannya menjadi telanjang. Dan dia then Buddha keep the admonishing him. So then after that, because of Buddha admonishing, he regret and remorse and. Ya, jadi setelah dia membuka jubahnya, dia mengatakan, bukan. Jadi berarti dengan cara bertelanjang demikian itu berarti tidak memiliki harta kekayaan. Lantas Sang Buddha memberi nasihat kepada beliau. Dan setelah mendengarkan nasihat ini, dia menjadi menyesal dan mohon maaf kepada Sang Buddha. So really became the after becoming the religious hood, bhikkhuhood or bhikkhunihood or nunhood, really contact life is very important, because if they collect many property, many material wealth, so because of this wealth, so sometimes also this is cause to the disrupt also. Even lay people also, because of this material wealth, he can become the proud also. The proud of pride, conceit. Mana, no? Tenang mana, yes. Demikian pula, jadi sebagai seorang biku atau bikuni, atau seorang yang telah meninggalkan kehidupan rumah tangga, seyogianya hidup puas dengan apa yang dimiliki. Seyogianya tidak mengumpulkan berbagai harta kekayaan. Karena pengumpulan berbagai harta kekayaan ini bisa menjadi sebab dari seorang biku lepas jubah. Bukan hanya terhadap para biku saja, tetapi untuk umat awam pun demikian. Harta kekayaan ini bisa juga menimbulkan keangkuhan atau kecongkakan. So here I have also told you how to develop the sense of that, how to get the sense of the urgency and how to live as a bhikkhu also. Because of that, you may think, oh, bhikkhu life is not easy. We cannot enjoy that as a hoda life. Because of that, we don't want to enter the bhikkhuhood like that way if you think. So you should consider. I would like to tell the one of the story for the my conclusion of the Dhamma talk. Yeah. Jadi demikianlah seseorang seyogianya mengembangkan perasaan Samvega. Dengan mengembangkan perasaan Samvega, maka seseorang tidak akan meninggalkan kebikuannya dan dia akan tetap hidup sebagai seorang biku. Ada sejumlah orang berpikir, karena saya tidak bisa menikmati berbagai hal, oleh karena itu saya tidak mau menjadi seorang biku. Nah, tentang hal ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang lain sebagai penutup Dhamma Desana saya hari ini. So, that is our Bodhisattva, one of the, his past life, he became the Nacchawaka ascetic, Vacchanaka ascetic. Vacchanaka. Ascetic. Hermit. So, this hermit, he reached the Varanasi and he begged the food for, one house after another. So then he reached there, one of the house, one of the rich man's house in Varanasi. Jadi kisah ini adalah kisah tentang sang Bodhisattva yang pada saat itu telah dalam wujud sebagai seorang petapa yang bernama Vacchanaka. Vacchanaka ini dia berdiam di kota Varanasi. Dan suatu hari dia dalam usaha dia untuk mencari makanan, beliau berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya. Akhirnya tibalah dia di rumah seorang yang kaya raya. So, this rich man of the Varanasi, he invite this Vacchanaka to come daily to take the food to from his house. Because of invitation, Vacchanaka also every day he went to this house and he begged the food for him. Later on, slowly and slowly, they became their very good friendships. After that, the rich man said, "Oh, my friend, you are ascetic who is very poor, unhappy, because you beg the food one house after another. Sometimes you get the good food, sometimes also very cross food. Also, people also look down to you. Because of that, I am very pity to your life. Therefore, I like to invite you. I can share my property, half portion to you, and we will do the business together, and we will live together with our family. Because of that, you disturb and come and stay in my house." Jadi, ketika tiba di... Ketika sang petapa Vacchanaka ini tiba di rumah orang kaya yang berada di kota Varanasi tersebut, melihat petapa ini, lantas orang kaya ini mengundang dia untuk datang setiap hari untuk menerima dana makanan. Dan setelah menerima undangan ini, lantas petapa Vacchanaka setiap hari mendatangi rumah petapa tersebut. Dan karena setiap hari berjumpa, akhirnya mereka menjadi sahabat yang akrab, sahabat yang baik. Dan suatu hari, orang kaya ini mengatakan, "Anda hidup sebagai seorang petapa. Keadaan Anda sungguh miskin, sungguh tidak bahagia. Tiap hari harus minta-minta makanan dari rumah ke rumah lainnya. Dan kadang Anda mendapatkan makanan enak, kadang mendapatkan makanan jelek. Oleh karena itu, orang kaya ini mengundang atau minta kepada petapa tersebut untuk meninggalkan kehidupannya sebagai seorang petapa. Dan dia menjanjikan kepadanya dia akan membagi setengah dari harta kekayaan yang dimilikinya kepada petapa tersebut. Dan dia juga menjanjikan akan melakukan bisnis bersama-sama asal petapa tersebut lepas jubah atau meninggalkan kehidupan kepetapaannya. Dan mereka akan tinggal bersama dalam satu kediaman. Satu tempat tinggal. "My friend, rich man, I don't think my life, I am very poor man. Really, I want to say my view of householder life. Really, householder life, home life is look like the a man swimming in the middle of the river. Because a man swimming in the middle of the river, so he must swim non-stop. Because if he stop his swimming, he may be follow the water current, or he may be drawn in the water. Tetapi pada saat itu sang petapa mengatakan kepadanya, orang kaya, saya tidak berpikir hidup saya ini miskin dan tidak bahagia. Sebaliknya, justru saya melihat kehidupan berumah tangga seperti orang yang berenang di tengah sungai. Apabila dia berhenti berenang, maka dia akan terbawa oleh arus, dia akan mati tenggelam. So as a householder life also, in the same way, they must do their business non-stop, because without job, without work, without doing, so they cannot stand their life. So because of that, I think your life is look like the man swimming in the water current of middle of the water. Another one also, you see, as a householder life, to get the business, to success, to get the money, sometimes he must cheating or deceiving, or sometimes because of you want to get the other property, you must associate it with gambler or drunkard man, or sometimes you must torture to the other people, or sometimes because of your effort is not enough, you must be patient other people cruelty or torture. Jadi sebagai seseorang yang menjalani kehidupan berumah tangga, Anda harus menjalani bisnis Anda secara tidak berhenti-hentinya atau secara non-stop. Kemudian Anda tidak bisa bertahan terhadap kehidupan Anda, dan Anda seperti seorang yang berenang di tengah sungai. Kemudian dalam usaha Anda untuk mempertahankan hidup, dalam usaha Anda untuk mendapatkan uang, maka acapkali kalian saling menipu, atau kalian merampas harta milik orang lain, dan bahkan bersahabat dengan orang-orang yang moralnya tidak baik. Kemudian dalam usaha mempertahankan hidup, kadang kalian harus menyiksa orang lain. Kemudian kadang-kadang kalian juga harus memperlakukan pihak lain secara kejam. So I see your home life as a householder life is look like the very beautiful pot with many holes. Because the very beautiful pot with many holes, whatever we put, whatever the liquid or water, because of there are many holes, the water or the liquid cannot last long, cannot stand in the pot. In the same way, as a householder life, as a home life, because of they have to do there so many things, so they are meritorious will not last long for them. Because of that, I am more pity to your home life. Because of that, I will not take your possession, or I will not disturb as a authentic hood. And so like that way, he answered and he returned to his forest. Jadi saya memandang kehidupan Anda sebagai seorang perumah tangga, ibaratnya sebuah pot yang indah, tetapi memiliki banyak lubang. Walaupun pot tersebut sudah diisi dengan banyak air, tetapi air yang telah diisikan ke dalam pot tersebut tidak bisa bertahan lama, tidak bisa berdiam lama di dalam pot tersebut karena selalu bocor keluar. Demikian pula terhadap kehidupan berumah tangga. Anda harus melakukan banyak hal, kemudian Anda tidak mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan hal-hal yang wajib. Justru itulah saya sebaliknya, saya merasa kasihan terhadap kehidupan Anda sebagai seorang perumah tangga. Oleh karena itu, saya tidak akan mengambil harta kekayaan Anda, saya tidak akan lepas jubah. So kemudian now, dia kembali ke tempat tinggalnya di hutan. So now you see that the answer of the Wicanaka, and also you can consider as a household life or as a religious hood, monkhood or nunhood or bhikkhunihood, or then also you can compare which is the best life. And also now you have listened how to take the sense of the urgency by thinking there profound or deeply, and also because of thinking, this profoundly, because of you take the sense of the urgency, and so you can develop your meditation and your concentration. Because of that, may you attain the supreme bliss of the Nirvana. Sadhu, sadhu. Jadi, kalian bisa membandingkan kehidupan dari seorang petapa Wicanaka dan kehidupan sebagai seorang perumah tangga. Dengan demikian, dengan melakukan perbandingan ini dan juga dengan cerita-cerita sebelumnya, maka siogyanya memunculkan perasaan samvega, perasaan tergugah, kemudian memunculkan perenungan yang dalam diri kalian masing-masing. Dengan adanya perasaan samvega dan perenungan yang mendalam ini, semoga itu bisa menopang, menyokong meditasi kalian, sehingga bisa mencapai konsentrasi yang lebih baik, mencapai konsentrasi yang lebih dalam, dan akhirnya mencapai pencapaian yang paling tinggi, yaitu Nibbana. So now we should pay respect to the Buddha, Dhamma and the Sangha. We should share the, our merits. So we will recite together. Sekarang kita akan memberi hormat kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, dan juga kita akan melakukan pelimpahan jasa. Imaya. Imaya. Dhammanu. Dhamma pati patiya. Dhamma pati patiya. Buddham bujemi. Buddham bujemi. Imaya. Imaya. Dhammanu. Dhamma pati patiya. Dhamma pati patiya. Dhammam bujemi. Dhammam bujemi. Imaya. Imaya. Dhammanu. Dhammanu. Dhamma pati patiya. Dhamma pati patiya. Sangham bujemi. Sangham bujemi. Adha imaya. Adha imaya. Pati patiya. Pati patiya. Jati jara. Jati jara. Pradi marana ma. Jati marana. Pari mungcisami. Pari mungcisami. Idame punyang. Idame punyang. Asawa kayang. Asawa kayang. Wahang hodu. Wahang hodu. Idame punyang. Idame punyang. Nibbanasa. Nibbanasa. Pacayo. Pacayo. Hodu. Hodu. Mama punya bagang. Mama punya bagang. Sabba satanam. Sabba satanam. Bajima. Bajima. Desabe. Desabe. Mesamam. Mesamam. Punya bagang. Punya bagang. Labantu. Labantu. Saru. Saru. Saru. Saru.